إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cukup cerah di daerah Bekasi kali ini kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Kajian Pagi yang akan kita membahas dari kitab Syarah Thalathatil Usul yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zikru Rahman. Dan berhubung dari kitab ini insya Allah kita akan sedikit lagi selesai, sehingga di sesi kedua nanti kita akan melanjutkan di kitab selanjutnya, yaitu kitab Aqidatul Tauhid. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang ingin turut serta berinteraktif untuk bertanya, kami persilakan nanti di akhir acara dalam sesi tanya jawab dengan menghubungi di nomor 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 ataupun di nomor handphone Anda bisa menghubungi dengan telepon seluler atau telepon data internet di 0852-62774-774. Baik, marilah sahabat Ismail Radio kita sama-sama menyimak di pagi hari ini kepada Al-Ustaz Zikru Rahman. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Thalathatil Usul yang mana ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kemudian kita nanti akan melanjutkan dari kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Fauzan, ya Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa rasul yang pertama kali diutus oleh Allah yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam hadis, hadis tentang syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa ya'tuna ila Nuh." Sesungguhnya manusia-manusia datang kepada Nuh alaihi salam. Fayaquluna lahu, lalu mereka berkata kepada Nuh, "Anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard." Engkau adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa Nuh merupakan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Adapun nabi yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Akan tapi Nabi Adam tidak disebut sebagai rasul. Kalau Nabi Nuh, ya, selain nabi ia juga merupakan seorang rasul. Adapun rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sebagai nabi, disebut juga sebagai rasul. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Dan tidaklah Nabi Muhammad bapak dari salah seorang kalian, akan tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasulan min Nuh ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Setiap umat diutus seorang rasul padanya, dari Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk mendakwahkan tauhid, agar kaumnya beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati at-tagut, dan melarang kaumnya untuk menyembah tagut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Telah kami utus pada setiap umat, yaitu seorang rasul, ani'budullah, agar mereka menyerukan sembahlah Allah semata. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-tagut wal iman billah. Dan Allah juga mewajibkan kepada semua hambanya untuk mengingkari tagut, yaitu berhala-berhala, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tagut, ya, secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata at-tugyan. At-tugyan yang bermakna mujawazatul had, itu melampaui batas, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang makna tagut. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, at-tagut adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Yaitu segala sesuatu yang mana seorang hamba, segala sesuatu yang mana seorang hamba melampaui batas dengannya, baik berupa yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Ada juga yang mengatakan togut, pengertian togut adalah ma'ubida min dunillah, apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan tagut itu adalah asyaitan, pengertiannya adalah setan, ya. Makanya ada ru'usut tawagit, ya, ada pembesar-pembesar tawagit, ya. Di antaranya iblis la'natullah alaihi dan para pengikutnya, setan. Kemudian waman ubida min dunillah wa huwa radin, dan siapa yang disembah selain Allah sedangkan ia ridha. Waman da'an nas ila ibadati nafsih, dan orang yang menyeru manusia agar beribadah kepadanya. Waman da'a syai'an min ilmil ghaib, ya, dan orang yang mengakui mengetahui ilmu ghaib, ya, ini pembesar-pembesar tagut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan hambanya untuk mengingkari yang namanya tagut ini. Siapakah yang disebut tagut? Apakah pemerintah juga disebut tagut? Presiden, gubernur dan semua jajarannya itu disebut tagut? Itu bukan tagut. Kita tidak bisa gampang untuk memponis saudara kita sama muslim dengan tagut. Banyak sekarang pemikiran-pemikiran, ya, yang terlalu ekstrim, terlalu keras, sehingga ia mengkafirkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Ya, munculnya kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang semangat dengan jihadnya, dan ia menganggap semua yang ada di pemerintahan itu tagut, padahal itu sama muslim. Padahal dalam pengertian para ulama, ya, pendapat para ulama, tagut ini banyak, banyak sekali pengertiannya. Para pendengar Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat kepada pemimpin kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, dan kepada pemimpin kalian. Salah satunya pemerintah. Ya, kita harus taat. Tidak boleh kita sembarangan mengatakan mereka tagut. Nah, di sini di antara pembesar tagut, ya, pertama iblis. Iblis itu asyaitonir rajim al-la'in, yaitu setan yang terkutuk, yang terlaknat. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku atasmu. Maksudnya adalah laknat Allah kepada iblis ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Kenapa Allah melaknat iblis? Karena iblis ini sombong, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis disuruh menyembah, atau ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dengan sombongnya iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan, qala ana khairum min khalaqtani wa khalaqtahu min tin. Dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam, bahwa iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, dengan sombongnya iblis ini, ia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah menceritakan dalam firman-Nya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka sujud kepada Adam, mengikuti perintah Allah. Illa iblis. Nah, kecuali iblis ini, aba, enggan. Wastakbaro, dan ia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dialah termasuk orang-orang kafir. Ini salah satu pembesar tagut, yaitu iblis la'natullah alaih. Yang kedua, ya, wa man ubida min dunillahi wa huwa radin. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia ridha ketika menyembah selain Allah, ia ridha, ya. Dan ini merupakan pembesar tagut. Dan yang berikutnya, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi. Itu orang yang menyeru kepada manusia untuk menyembah dirinya. Ini juga termasuk tagut. Kemudian, wa man idda'a syai'an min ilmi ghaib. Orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Nah, ini yang disebut tagut. Mengaku dia mengetahui ilmu ghaib, ya. Makanya muncul, ya, orang-orang, ya, yang mengaku dirinya mendapat wahyu, ya. Munculnya para dukun, ya, paranormal, yang mengaku mengetahui yang gaib. Ya, inilah disebut tagut. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, yaitu sudah kafir, ya, keluar dari Islam, dan ia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardhi al-ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardh. Tidak ada seseorang baik di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dikatakan, kulla aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak akan mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku memiliki pembendaharaan Allah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Muhammad saja tidak mengetahui yang gaib, apalagi kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya. Tadi kita bahas tentang tagut, sekarang dilanjutkan oleh Syekh Utsaimin, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya. Orang-orang yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa ulaika humul kafirun, maka ia adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam ayat lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika mudzalimun, barang siapa yang berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, yang tidak berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika mudzalimun, mereka adalah orang-orang zalim. Dan barang siapa yang berhukum, yang tidak berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, faulaikumul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Nah. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya. Barang siapa yang berhukum, ya, atau barang siapa yang tidak berhukum terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala istighfafan bihi au ihtiqaran au i'tiqadan, dan ia meremehkan hukum Allah, atau ia menghina hukum Allah, dan ia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, lebih bermanfaat kepada makhluk daripada hukum Allah, fahuwa kafir kufran mukhrajan anil millah, mukhrijan anil millah, maka orang seperti ini ya kafir, keluar dari agama Islam. Ketika ia meyakini hukum, ya, yang selain dari hukum Allah, ia meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, lebih bermanfaat daripada hukum Allah, dan ia menghina hukum Allah, nah, ia sudah keluar dari agama Islam. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, wa huwa lam yastakhiffa bihi, dan ia tidak merendahkan hukum Allah, tidak meremehkan hukum Allah, tidak menghina hukum Allah, dan ia tidak meyakini bahwa sesungguhnya hukum Allah itu lebih baik daripada apa, dan ia tidak meyakini bahwa selain hukum Allah lebih baik dari hukum Allah, maka dia disebut zalim. Faulaika humu zalimun. Adapun wa man lam yakum bima anzalallah lastighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghairahu aslah wa anfa' lil khalqi wa inna ma hakama bighairi muhabatan lil mahkum lahu. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan ia tidak menghina hukum Allah, tidak meremehkan hukum Allah, dan ia tidak meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada hukum Allah, maka dia disebut sebagai orang fasik. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, "Wad-dalilu qalahu ta'ala la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusd min al-ghay, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Firman Allah Ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusd min al-ghay, telah tampak petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka ia telah memegang atau berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Wa fil hadis, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa durwatu salamihi al-jihad fi sabilillah. Pokok agama itu adalah Islam. Wa amudhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Wa durwatu salami al-jihad fi sabilillah. Dan tingkatan yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengingkari tagut sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dulu untuk mengingkari tagut. Li'anna min kamali syai', karena sempurnanya sesuatu itu adalah idza izalatul mawani' qabla wujudi sawabit. Menghilangkan ya penghalang-penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Qabla wujudi sawabit, sebelum adanya sawabit ya, penguat ya, sebelum adanya penguat seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan faqad istamsaka bil urwatil wusqa, di sini maknanya adalah tamassaka biha tamassukan taman. Seorang berpegang teguh dengan sempurna. Dan ulwatul wusqa di sini maksudnya adalah al-Islam. Seorang berpegang teguh dengan Islam. Kemudian disebutkan Rasul Amri al-Islam. Dalam hadis, Rasul Amri al-Islam. Pokok agama itu adalah Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama Islam. Wa amuduhu salah. Dan tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah salat. Yaitu seorang yang mengaku Islam, maka ia wajib untuk mendirikan sholat. Adapun orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya ia dihukumi kafir. Kemudian wadir watu salami al jihadu fi sabilillah. Tingkatan yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Demikian dah sahabat Ismail Radio, pembahasan dari sesi pertama ini kita sudah menyelesaikan dari kitab Syarah Thalathatil Usul. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian di kitab yang baru di sesi kedua setelah kita jeda terlebih dahulu dari tilawah Al-Quran Surat Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Dipancar luaskan dari Mahat Tahfiz Al-Quran Darussunnah AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di sesi kedua ini dalam program acara Kajian Pagi, yang insya Allah kita akan mulai membaca dari kitab yang baru yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zikrul Rahman, dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Baik Ustaz, bisa kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita ya, dari kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Yang pertama yang akan dibahas di sini adalah akidah. Karena judulnya adalah Aqidatul Tauhid, jadi kita perlu tahu apa sih akidah itu. Al-aqidah berasal dari kata aqada ya'qidu. Secara bahasa, ma'khudatu minal aqdi. Akidah diambil dari kata al-aqad, yang bermakna rabtu syai', yaitu mengikat sesuatu. Itu arti akidah. Akidah secara istilah bermakna al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, ya, takdir yang baik dan buruk. Ini pengertian akidah secara syariat atau istilah. Akidah ini ya, merupakan amalan hati, yaitu amalun qalbi. Dan di dalam akidah ini, ya, kita juga perlu ketahui ya, tentang syariat. Ya, syariat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, i'tiqadiyat. Dan yang kedua, amaliyat. Al-i'tiqadiyat, hiya allati la tata'allaq bi kaifiyatil amal. Yaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengan bagaimana cara beramal. Contohnya, i'tiqadu rububiyatillah. Seorang meyakini rububiyah Allah. Ya, ini tidak perlu tata cara untuk beramal. Hanya seorang itu dibutuhkan untuk meyakini dalam hatinya tentang rububiyah Allah. Contoh yang lain, i'tiqadu wujubi ibadatih. Meyakini kewajiban dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tiqadiyat. Adapun al-amaliyat, hiya ma yata'allaq bi kaifiyatil amal. Yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tata cara beramal. Contohnya salat. Seorang harus tahu bagaimana tata cara salat. Ya. Wazakah. Zakat, wasaum, dan puasa, wasair ahkam al-amaliyah, dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah. Al-aqidah yang sahih, ya, ini perlu untuk kita miliki, ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam akidah-akidah yang menyimpang. Karena banyak di antara manusia yang menyimpang dari akidah yang sahih, akidah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Munculnya banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan penyimpangan dari akidah yang benar ini merupakan kebinasaan, merupakan keburukan, ya. Maka dari itu, marilah kita perkuat akidah kita. Jangan sampai kita tergoda pada sesuatu yang menjerumuskan kita kepada akidah yang menyimpang. Seorang yang menyimpang dari akidah yang benar karena beberapa sebab. Di antaranya, ya, karena ia al-jahlu bil aqidati sahihah, ia tidak tahu akidah yang benar itu seperti apa. Ia tidak tahu akidah yang benar. Dengan sebab karena ia berpaling atau tidak mau belajar tentang akidah yang benar, atau sedikit perhatiannya terhadap akidah, sehingga menyebabkan ia menyimpang dari akidah. Kemudian yang kedua, at-ta'assub lima alaihi al-aba' wal-ajdad. Ia terlalu fanatik terhadap nenek moyangnya, mengikuti ajar nenek moyangnya, sehingga ketika datang kebenaran, ketika datang orang yang menyampaikan akidah yang benar, ia enggan untuk mengikutinya. Kemudian yang ketiga, ya, penyebab seorang itu menyimpang dari akidah yang benar, karena at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Karena taklid buta. Taklid buta kepada pendapat seseorang. Orang yang sudah taklid buta ini sudah tidak mau menerima kebenaran, sehingga muncullah kelompok-kelompok yang akidahnya menyimpang. Di antaranya kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Sufiyah. Di mana mereka itu mengikuti pembesar-pembesar mereka sebelumnya. Itu pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Sehingga mereka ini, kelompok-kelompok ini, sesat dan menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian, sebab berikutnya, al-gulu fil awliya was-solihin. Karena dia terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan terhadap para wali dan orang soleh, sehingga mereka itu mengkultuskan para wali, mengkultuskan orang soleh, menyembah mereka, ya, dan meyakini bahwa mereka ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Padahal yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab berikutnya, al-ghaflatu an tadabburi ayatillah al-kauniyah wa ayatillah al-qur'aniyah. Karena seseorang itu lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qur'aniyah. Ayat-ayat kauniyah contohnya, seorang itu lalai dari mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malah ia sibuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal ini dilarang keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Pikirkanlah tentang ciptaan Allah agar kita semakin yakin bahwa adanya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Wa la tafakkaru fi dzatillah." Dan janganlah kalian berpikir tentang zat Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Karena zat Allah itu pasti ada. Pasti ada. Dan kita tidak perlu untuk menanyakan bagaimana zat Allah. Apakah sama dengan zat makhluknya? Ini tidak boleh kita tanyakan. Kemudian ayatillah Qur'aniyah. Seorang itu lalai dari mentadaburi ayat-ayat Qur'an. Ia lalai ya, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat tentang kebesaran Allah, yang di dalamnya terdapat tentang syariat-syariat Allah. Ia enggan untuk mentadaburinya. Ini penyebab seorang bisa terjerumus ke dalam akidah yang menyimpang. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara-cara bagaimana agar seseorang itu bisa menjaga diri dari penyimpangan akidah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Arruju'u ila kitabillah." Kembali kepada kitab Allah, "wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, insyaAllah ia akan selamat ya, dari akidah yang benar. Tentunya ya, orang yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah harus sesuai dengan ala manhaj salafis soleh, sesuai dengan pemahaman salafis soleh. Karena banyak orang yang mengaku berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, akan tetapi akidahnya masih menyimpang. Karena ia tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf terdahulu. Ia menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya, menafsirkan hadis dengan seenaknya, sehingga menyebabkan ia menyimpang dari akidah yang benar. Ini yang pertama. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan pemahaman para ulama salafis soleh. Dan yang kedua, al-inayatu bitadrisil akidatis sahihah, yaitu akidatis salafis soleh, yaitu memperhatikan akidah yang benar. Hendaklah ia lebih memperhatikan untuk mempelajari akidah yang benar, yaitu akidahnya para ulama salaf, akidahnya para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan yang ketiga, an tuqarrara dirasatul kutubis salafiyah as-safiyah wa yubta'ada an kutubil furuq al-munharifah. Hendaklah kitab-kitab yang ia pelajari itu kitab-kitab yang bersih dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Kitab-kitab salafiyah banyak contohnya. Bisa baca kitab yang kitab ulama yang sudah jelas akidah mereka. Ya. Banyak ulama-ulama yang sudah jelas akidah mereka yang bersih dari penyimpangan akidah. Wa yubta'ada an kutubil firaq al-munharifah. Dan hendaklah ia menjauhi kitab-kitab yang menyimpang. Seperti ya, kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sufi, orang mubtadi'ah, orang-orang Jahmiyah wa Mu'tazilah wa Asy'ariyah wa Maturidiyah, semuanya ini kita jauhi. Masih banyak kitab-kitab yang sudah jelas, ya, pengarangnya sudah jelas akidahnya, ya, masih banyak yang belum kita baca. Kemudian qiyamu du'atin muslihina yujaddiduna linnas aqidat as-salaf wa yarudduna dalalatil munharifina anha. Hendaklah seorang mengirimkan dai-dai yang memperbaiki akidah, yujaddiduna linnas aqidat as-salaf, yaitu yang memperbaiki akidah manusia agar mereka mengetahui akidah salaf, yaitu akidah orang-orang terdahulu. Wa yarduna dalalatil munharifina anha, dan menolak mereka, ya, menolak kesesatan-kesesatan para penyimpang dari akidah yang benar. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, sebagian cuplikan dari mukaddimah dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dan disampaikan oleh Al-Ustaz Zikrul Rahman. Dan kini kita buka ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan ini, kami persilakan untuk bertelpon di sini di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 atau di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, ini kita buka dari SMS yang masuk dari Bapak Iwan di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit dijelaskan tentang syariat. Saya pernah diskusi dengan teman kantor saya. Kalau di Islam itu ada istilah syariat, ada istilah hakikat. Dan dia juga berkata bahwa derajat wali bisa melebihi derajat nabi. Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi derajat wali, perkataan orang mengatakan derajat wali itu melebihi derajat nabi itu salah. Dia itu merupakan perkataan yang salah. Bagaimana mungkin, ya, wali itu lebih mulia daripada nabi? Perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang derajat yang lebih tinggi, ya, daripada derajat nabi. Banyak sekarang kelompok-kelompok yang terlalu gulu, ya, terhadap orang-orang soleh atau para wali, sampai mereka mengkultuskan para wali, ya, mengkultuskan mereka. Makanya itu kan disebutkan dalam Al-Quran, ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan wali-wali mereka, ya, wali-wali mereka itu orang Yahudi. Mereka menjadikan wali-walinya, yaitu seorang Yahudi, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, sebagai apa? Tuhan. Arbaba min dunillah, Tuhan selain Allah. Wal masiha ibn maryam, mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi seorang yang menjadikan wali terlalu berlebihan sampai mereka menyembah dan mereka mendahulukan para wali, mengatakan para wali itu lebih tinggi dari derajatnya daripada nabi, ini jelas perkataan yang menyimpang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Iwan di Pondok Kelapa. Dan sudah ada SMS yang masuk kembali dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan jika belajar bahasa Arab dan tahsin dengan seorang pengajar yang akidahnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bolehkah belajar dengan orang tersebut? Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya, yang tidak berkaitan dengan akidah, ini boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja kita belajar kepada seorang yang mungkin ia memiliki kafaah keilmuan dalam bahasa Arab ya. Dia bahasa Arabnya misalnya ahli dalam bahasa Arab. Kita belajar sama dia enggak apa-apa, enggak masalah. Asalkan akidahnya, kalau kita diajarkan akidah yang menyimpang, kita jauhi. Kalau bahasa Arab, bahasa Arabnya kita ambil, akidahnya kita buang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah. Dan kembali kami mengajak bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang lain ingin mungkin ingin berinteraktif dalam sesi tanya jawab, kami berikan kesempatan di line telepon 0218499434 atau 0218497 0055 ataupun di nomor handphone 0852627474. Baik, sudah ada SMS yang masuk kembali dengan Bapak Andi di Kalisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran dengan beberapa aktivis yang menganggap pemerintah kita itu tagut. Sebenarnya apa ini? Sebenarnya apa yang membuat mereka terkena syubhat tersebut, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, orang yang mengatakan ya, pemerintah itu tagut, ya, ini orang-orang yang berpunya pemikiran khawarij. Ya. Khawarij ini ya, ia terlalu gampang mengkafirkan seorang muslim. Orang yang berbeda pendapat dengan mereka, langsung mereka kafirkan. Itu salah satunya, ya, karena ia terkena subhat. Ya. Ini perlu kita jauhi sekali yang namanya subhat ini. Ya. Terkadang orang itu gampang sekali mengkafirkan saudaranya. Ya. Nah, solusinya hendaklah ia ya, perbanyak ya, membaca kitab-kitab akidah, ya. Membaca kitab-kitab para ulama yang sudah mumpuni akidah mereka, yang memiliki akidah yang benar, ya. Harus perdalam untuk mempelajari akidah yang benar. Bagaimana akidah yang benar itu agar ia tidak terkena subhat, karena banyak saudara-saudara kita yang terkena subhat, ya. Sehingga akidah dia melenceng ya, dari akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Bapak Andi di Kalisari. Dan waktu kini telah menunjukkan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita tutup, mungkin ada rangkuman yang ingin disampaikan, Ustaz. Kesimpulan yang bisa kita ambil ya, dari pembahasan kitab ini ya, jadi seorang yang ingin selamat dari akidah yang menyimpang, ia harus memperdalam untuk mempelajari akidah yang benar ya. Orang yang tidak pernah memperhatikan akidah, tidak pernah mempelajari akidah, akan mudah untuk terkena subhat, akan mudah untuk menyimpang ke dalam akidah yang menyesatkan dia. Kemudian hendaklah orang itu menjauhi sikap ta'assub, fanatik buta. Harus ia jauhi. Mengikuti pendapat nenek moyang mereka. Sampai sekarang ini masih mengakar pada orang-orang awam. Ketika datang dalil dari Al-Quran dan hadis, mereka tolak mentah-mentah. Hanya karena ingin mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ini harus dijauhi. Kemudian jauhilah taklid buta. Tidak boleh kita taklid buta. Ya, ini karena ini menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian ia harus jauhi sifat gulu terhadap para wali dan orang-orang soleh. Ya, tidak boleh kita bersikap gulu. Sampai menyembah mereka, mengkultuskan mereka. Dan yang terakhir, seorang itu agar tidak menyimpang dari akidah yang benar. Menyimpang dari akidah yang benar, hendaklah ia selalu mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pelajarannya, menyampaikan pelajarannya kepada kita dari kitab Aqidatul Tauhid. Insyaallah bagi Anda yang ingin mengikuti kajian dari kitab ini selanjutnya, Anda bisa ikuti di pekan mendatang, pekan depan, setiap hari Selasa mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Dan setelah acara ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu program acara Tahsin yang dibimbing oleh Al-Ustaz Budi Cahyono Hafizahullah Ta'ala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara Kajian Pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة